yaitu orang-orang Mulahidah dan Ad-Dufriyah. Orang-orang Mulahidah dan juga Ad-Dahriyah yang mengatakan meyakini tidak adanya hari kebangkitan. Mereka adalah orang-orang yang beribadah atau kufur yang memang tidak sama sekali beribadah kepada Allah. Yang kedua, orang-orang kafir yang kedua adalah orang-orang yang mereka beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Orang-orang yang mereka beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, tetapi mereka selain beribadah kepada Allah juga beribadah kepada selain Allah, bersamaan beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, mereka ini, walaupun yang kedua ini mereka beribadah kepada Allah, sama hukumnya dihukumi sebagai orang-orang kafir. Wal hukmu wahid, hukum mereka adalah satu. Di antara faedahnya, Alhamdulillah rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya inti dakwahnya para nabi adalah dakwahut tauhid. Makanya bingung antum di kitab menyimpulkan faedahnya. Nah, inti dakwahnya para nabi adalah dakwahut tauhid. Nah, sebagaimana kemarin disebutkan tentang ayat dalam surah Al-A'raf, bagaimana Allah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya, dia berdakwah, ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Begitu juga wa ila 'adin aqahum huda, kepada kaum 'ad saudara mereka Hud, wa ila Thamud aqahum salihah, dan kepada kaum Thamud saudara mereka saleh. Wa ila Madyan aqahum Shu'aibah, dan kepada kaum Madyan kami utus saudara mereka Shu'aib. Semuanya mengatakan, ya kaum ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh, wahai kaumku, beribadahlah kalian kepada Allah, ma lakum min ilahin ghairuh. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman secara umum menjelaskan dakwahnya para nabi adalah tauhid dan mencegah, melarang dari kesyirikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, wa laqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul, na'am, an i'budullaha wajtanibut taghut. Hendaknya kalian beribadah kepada Allah dan jauhilah taghut-taghut tersebut. Begitu juga yang terakhir adalah dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga berdakwah, inti dakwah beliau adalah kepada tauhid. Inti dakwah beliau adalah kepada tauhid, berdakwah untuk mengesakan Allah tabaraka wa ta'ala dalam beribadah dan mencegah, melarang manusia dari kesyirikan. Nah, ketika beliau awal pertama dakwah beliau mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah, begitu dia itu beliau mengatakan, qulu la ilaha illallah tuflihu, qulu la ilaha illallah tuflihu, ucapkanlah la ilaha illallah niscaya kalian akan selamat. Maka ketika itu berkata Abu Lahab dengan marah, dia mengatakan, hal hadza jama'tana, apakah cuma untuk ini? Naam, kalian, engkau mengumpulkan kami di sini. Ini adalah fi rahimani wa rahimakumullah, inti dakwahnya para nabi adalah dakwahut tauhid. Begitu pula di antara faedah dari pertemuan yang sebelumnya menunjukkan ahammiyatut tauhid. Ahammiyatu at-tauhid wa khatar syirik. Khabaru asyirik, pentingnya perkara tauhid dan bahayanya kesyirikan. Nah, pentingnya perkara tauhid dan bahayanya kesyirikan. Yang terlalu pentingnya tentunya tadi ayat-ayat yang menjelaskan dakwahnya para nabi awal mulanya adalah tauhid. 6 dan melarang dari kesyirikan dan melarang dari kesyirikan. Dan ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang juga telah kita bacakan pada pertemuan yang sebelumnya tentang khatar syirik, bahayanya kesyirikan. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyatakan innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Barang siapa yang menyekutukan Allah tabaraka wa taala, maka Allah haramkan bagi dia surga dan tempatnya di neraka, dan tidak ada bagi orang yang zalim tersebut, yakni orang-orang yang berbuat syirik, penolong sama sekali. Ini semuanya ini menunjukkan bahaya dari kesyirikan yang kalau terjadi rahimani wa rahimakumullah. 6. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa menyekutukan Allah tabaraka wa taala, dan beliau Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa yang di bawah itu, di bawah kesyirikan, bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Qul rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga di antara yang membuktikan pentingnya perkara tauhid dan bahayanya kesyirikan adalah selain yang telah disebutkan adalah kita melihat bagaimana azab-azab yang Allah turunkan kepada umat-umat terdahulu yang menunjukkan pentingnya perkara tauhid dan sangat berbahayanya kesyirikan dilihat dari apa? Hukuman-hukuman Allah tabaraka wa taala. Azab-azab yang Allah turunkan kepada umat-umat terdahulu. Azab-azab dan hukuman-hukuman yang Allah turunkan kepada umat-umat terdahulu. Kalau kita melihat ya Allahumma rahimani wa rahimakumullah, semua azab-azab yang turun kepada umat-umat terdahulu itu karena mereka kufur kepada Allah tabaraka wa taala, berbuat menyekutukan Allah tabaraka wa taala. Nah, karena dakwahnya para nabi dan juga para rasul adalah memperbaiki nah kerusakan umat-umat yang rusak ketika itu dikarenakan kesyirikan, dikarenakan kekufuran yang telah dirahimani wa rahimakumullah. Nah, ketika mereka melakukan perbuatan-perbuatan syirik, ya bagaimana yang terjadi kepada kaumnya Nabi Nuh. Nah, dakwahnya Nabi Nuh adalah berupaya untuk mengembalikan kebanyakan manusia yang terjatuh kepada tindakan kesyirikan mengagungkan orang-orang soleh. What? Suwa, Yahud, Ya'ub dan Nasr yang diagungkan ketika itu ya rahimani wa rahimakumullah, mereka beribadah kepada selain Allah dan akhirnya mereka pun dihukum, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab kesyirikan dan kekufuran mereka, dengan mereka semuanya ditenggelamkan dengan banjir bandang, banjir yang sangat besar. Begitu juga bagaimana umatnya Nabi Saleh kaum Tsamud yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pekikan, teriakan yang menggelegar yang membuat copot lepas jantung-jantung mereka, mati seketika ya Allahumma rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga kaumnya Nabi Hud, kaum 'Ad. Naam, mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan angin yang sangat kencang, angin sor-sor yang sangat kencang. Bismillahirrahmanirrahim. Sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma. 7 malam 8 hari. 7 malam 8 hari. Bismillahirrahmanirrahim. Fir'aun begitu juga ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di laut merah. Begitu juga yang terakhir tentunya para pentolan-pentolan tokoh-tokoh Quraisy mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada perang Badar. Apa sebabnya? Karena dikarenakan mereka berbuat kesyirikan, menyekutukan Allah Tabaraka wa taala, beribadah kepada selain Allah Tabaraka wa taala. Maka oleh karena itulah disebutkan di sini oleh penulis rahimahullah yang menunjukkan pentingnya perkara tauhid ini, nah, dan bahayanya perkara kesyirikan yang diselisih oleh Rasulullah SAW. Beliau mengatakan wa hadhihi hiya al-mas'alatu allati tafarraqa an-nas min ajliha baina mu'minin wa kafir. Inilah permasalahan yang manusia berpecah dengan sebabnya antara seorang yang mukmin dan seorang yang kafir. Dengan permasalahan inilah yang telah dirahimani wa rahimakumullah terpisah siapa yang mukmin, siapa yang kafir. Sudah. Wa indaha waqa'atil adawah. Dan pada permasalahan ini pula, permasalahan kesyirikan menyebutkan Allah Tabaraka wa taala, terjadilah permusuhan antara Rasulullah SAW dan juga orang-orang kafir, sampai saudara-saudara senasab itu berpisah. Nah, ketika satunya beriman, satunya masuk Islam, satunya tidak. Begitu juga ayah dan anak berpisah. Nah, bermusuhan karena dua karena perkara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika satunya kafir, tidak beriman kepada Allah, menyekutukan Allah Tabaraka wa taala, berpisah ibu dan anak juga demikian, bahkan suami dan istri. Suami dan istri seperti siapa? Habibah. Apa namanya, dengan apa? Dengan suaminya sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang keduanya sama-sama masuk ke dalam Islam. Kemudian ketika mereka hijrah ke Habasyah, ternyata suaminya murtad, dia masuk agama Nasrani, bahkan dia menjadi orang yang minum-minuman, suka minum khamr. Terpisah dia dengan suaminya. Karena apa? Karena suaminya kufur, dianya muslim. Begitu pula ayah dan anak, ibu dan anak, saudara dengan saudara, paman dengan keponakan, terpisah dengan sebab apa? Dengan sebab kesyirikan. Perkara yang diselisih oleh Rasulullah SAW. Ini menunjukkan perkaranya sangat besar. Sekali lagi, ini menunjukkan perkaranya sangat besar. Kita tahu hubungan nasab itu sangat kuat, ya kan? Hubungan nasab itu sangat kuat, apalagi suami istri, nam atau ayah sama ibu, atau apa, saudara sama saudara, itu hubungan yang sangat kuat. Tetapi terpisah dengan sebab berbeda pemahaman, berbeda agama, sebagian terjatuh dalam kesyirikan. Ini menunjukkan sangat besarnya perbuatan kesyirikan sampai terpisah. Nah, seorang yang tadinya senasab. Ini menunjukkan sekali lagi sebagaimana faedah yang kita ambil kemarin di karangan apa? Al-ukhuwah bid-din aqwa min al-ukhuwah bin-nasab. Persaudaraan karena agama itu lebih kuat daripada persaudaraan karena nasab. Kenapa? Berbeda agama itu bisa menggugurkan hubungan senasab. Sekali lagi, terjadi yang demikian ini menunjukkan sangat besarnya kesyirikan orang-orang kafir Quraisy ketika itu, ketika terjadi kekeliruan dari sebagian orang yang melakukan pembunuhan masih pada bulan haram, 6, maka mereka menyalahkan Rasulullah dan juga para sahabat. Nah, kalian 6 membunuh, ternyata masih pada bulan haram. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya apa? Kesyirikan wal fitnatu asyaddu minal qatl. Dalam surah Al-Baqarah Allah sebutkan wal fitnatu asyaddu minal qatl. Naam, membunuh pada bulan haram itu enggak boleh. Kesalahan yang terjadi kepada sebagian para sahabat ketika itu, tetapi Allah mengatakan wal fitnatu asyaddu atau akbaru minal qatl. Naam, fitnah itu lebih parah, lebih besar dosanya daripada pembunuhan. Fitnah yang dimaksud adalah kesyirikan. Kesyirikan kali yang lebih parah. Nah, kalau pembunuhan, kalau secara hukum itu kalau dia muslim tahta masih adillah, tetap kalau dia tidak bertaubat, dia di bawah kehendak Allah tabaraka wa taala. Nah, tetapi kesyirikan kalau dia tidak bertaubat, maka dia terkena ancaman kekufuran dan juga kekekalan di dalam neraka. Ini kalam dari rahimani wa rahimakumullah. Maka kata beliau, wa li ajliha syuri'al jihad. Dan dikarenakan permasalahan ini, permasalahan kesyirikan ini, kalam dari rahimani wa rahimakumullah, ini semuanya menyebutkan apa? Menunjukkan besarnya bahaya kesyirikan. Besarnya bahaya kesyirikan. Nah, orang yang melakukannya diancam dengan diharamkan surga dan tempatnya di neraka. Kemudian apa? Dengan sebab kesyirikan inilah terpisah. Nah, seorang menjadi mukmin dan kafir dan terpisah. Terjadilah permusuhan antara orang-orang yang bersaudara. Ini menunjukkan besarnya bahaya kesyirikan, sampai yang bersaudara pun terpisah. Begitu pula yang menunjukkan besarnya perkara ini, beliau mengatakan wali ajliha syuri'al jihad. Dan dengan sebab perkara inilah, permasalahan inilah disyariatkannya jihad. Nah, gara-gara perbedaan keyakinan, perbedaan agama, yang satunya terjatuh dalam kesyirikan, maka oleh sebab itulah disyariatkannya jihad. Ikhwanakum rahimani wa rahimakumullah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, Allah menyatakan dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-39, Allah mengatakan dan perangilah mereka, wa qatiluhum, dan perangilah mereka hatta la takuna fitnatun, sampai tidak ada lagi fitnah. Perangilah mereka sampai tidak ada lagi fitnah. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, dan jadilah agama Allah, agama itu seluruhnya milik Allah tabaraka wa taala. Disebutkan oleh para ulama fitnah na'am ay asyirik, yang dimaksud dengan fitnah yakni kesyirikan. Yang dimaksud dengan fitnah adalah apa? Kesyirikan. La takuna fitnah ay syirik. Artinya ya rahimani wa rahimakum, kenapa diperintahkan untuk memerangi mereka? Karena mereka berada di atas kesyirikan. Ini menunjukkan besarnya bahaya, besarnya dosa kesyirikan ya rahimani wa rahimakumullah. Dan dengan sebab perkara inilah ya rahimani wa rahimakumullah terjadinya permusuhan antara para nabi dan umatnya. Dengan sebab perkara inilah, yang menunjukkan besarnya pula perkara kesyirikan yang keberapa? Yang berikutnya adalah dengan sebab ini pula terjadi permusuhan antara para nabi dengan umatnya. Kita tahu ya kan, Nabi rahimani wa rahimakumullah, para nabi dan umatnya itu rata-rata punya hubungan. Karena dalam ayat-ayat yang kemarin dijelaskan disebutkan wa ila adin akhahum huda, dan kepada kaum Ad kami saudara mereka Hud, wa ila samuda akhahum salihah, wa ila samuda akhahum salihah, dan kepada kaum Tsamud kami saudara mereka. Begitu juga wa ila madyana akhahum syu'aibah, dan kepada kaum Madian kami saudara mereka. Artinya ya kan rahimani wa rahimakumullah. Nah, para nabi ini itu rata-rata punya hubungan keluarga dengan kaumnya asalnya. Punya hubungan keluarga, tapi terjadi permusuhan dengan sebab perkara tauhid dan syirik. Menunjukkan ya kan rahimani wa rahimakumullah sekali lagi, sangat besarnya pentingnya perkara tauhid ini dan sangat berbahayanya kesyirikan. Sampai saudara para nabi itu mereka diutus di tengah-tengah dari keluarga mereka sendiri, tetapi terjadi permusuhan di antara mereka. Yang lebih jelas lagi, khalasidir rahimani wa rahimakumullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau di tengah-tengah diutus orang di tengah-tengah orang Quraisy itu keluarga-keluarga beliau yang banyak, ikhwanul rahimani wa rahimakumullah. Nah, berpisah dengan keluarga-keluarga beliau, bahkan ketika menunjukkan sekali lagi pentingnya perkara tauhid dan syirik. Nah, bahayanya kesyirikan adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awal diutus, ikhwanul rahimani wa rahimakumullah. Awal diutus atau awal mimpi beliau ketika beliau di Gua Hira, kemudian beliau didatangi oleh Jibril alaihi salam, kemudian beliau dipeluk, kemudian Jibril mengatakan Iqra, turunlah surat Iqra ayat 1-5. Maka ketika pulang ke rumah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada istrinya Khadijah, "Zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku." Nah, beliau ketakutan ya karena rahimani wa rahimakumullah. Setelah beliau tenang, maka ditanya oleh Khadijah. Maka ketika diceritakan tentang apa yang terjadi di Gua Hira, dia datang oleh seseorang yang menyuruh membaca tadi Iqra. Maka akhirnya Khadijah menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Khadijah membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang paman beliau, yaitu Waraqah bin Naufal yang dia biasa membaca kitab Injil. Maka setelah diceritakan ya Allahumma rahimani wa rahimakumullah, maka Waraqah bin Naufal mengatakan kalau benar apa yang kau ceritakan, maka yang datang itu adalah namus yang telah datang kepada Nabi Musa, yang telah datang kepada Nabi Musa. Nah, setelah itu apa yang dia katakan ya Allahumma rahimani wa rahimakumullah, dia mengatakan duhai kiranya aku masih hidup ketika kaummu mengusir engkau. Nah, apa dia mengatakan duhai kiranya aku masih hidup ketika kaummu mengusir engkau. Maka dia Rasulullah bertanya, apakah kaumku akan mengusir aku? Maka Waraqah bin Naufal mengatakan, tidak ada seorang pun yang berdakwah sebagaimana dakwah kamu, kecuali pasti dia akan diusir dari kaumnya, akan dibenci, akan disakiti, bahkan akan diusir karena berrahimullah. Dakwahnya apa? Dakwah tauhid. Nah, yang maknanya mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah tabaraka wa taala dan meninggalkan segala peribadatan kepada selain Allah tabaraka wa taala, bukan semata-mata mengucapkan la ilaha illallah. Nah, ketika Rasulullah SAW mengatakan qul la ilaha illallah, ucapkanlah la ilaha illallah, mereka enggak mau mengucapkan padahal kan mudah mengucapkannya. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya kalimat la ilaha illallah itu punya konsekuensi. Kalimat la ilaha illallah itu punya konsekuensi, bukan sekedar ucapan. Oleh karena itulah orang-orang Quraisy tahu mereka konsekuensi la ilaha illallah. Maka ketika mereka disuruh untuk diminta didakwahi untuk mengucapkan la ilaha illallah, mereka tidak mau. Kenapa? Karena tahu konsekuensi kalimat la ilaha illallah adalah mereka harus meninggalkan sesembahan-sesembahan, patung-patung mereka, nah, kuburan-kuburan orang soleh mereka, begitu juga pohon-pohon yang mereka keramatkan harus ditinggalkan. Itu konsekuensinya sehingga mereka tidak mau mengucapkannya. Tetapi sangat disayangkan ya kana rahimani wa rahimakumullah, di masa sekarang ini banyak orang-orang yang mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah tetapi tidak paham dengan konsekuensi la ilaha illallah yang maknanya harus meninggalkan segala bentuk peribadatan dengan sekian banyak bentuknya kepada selain Allah tabaraka wa taala, baik kepada patung-patung ataupun kepada pepohonan ataupun bebatuan atau kuburan-kuburan orang soleh yang dikeramatkan. Ini kalau hidupalahimani warahimakumullah. Kalau ditanya orang-orang yang melakukan kesyirikan, ngalap barokah kepada kuburan-kuburan orang soleh, itu kalau hidupalahimani warahimakumullah orang kafir atau bukan? Muslimin. Nah, yang mendatangi ngalap barokah kepada kuburan-kuburan para wali, nah, mereka itu muslimin. Bahkan apa disebut dengan wisata religius itu nabiin rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan mereka tidak memahami konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Padahal mungkin mereka orang yang sangat rajin, sangat semangat mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi tidak paham dengan maknanya, tidak paham dengan konsekuensinya, sehingga mereka banyak yang masih mengagungkan kuburan-kuburan, mengagungkan keramat-keramat, bahkan wa'iyadzubillah ikhlas dirahimani wa rahimahullah, mengagungkan perkara-perkara yang kalau dulu kan apa, atau kalau yang sering itu kan orang-orang soleh kan, nah, keramat-keramat yang itu di dalamnya orang yang dulunya soleh. Tapi saking senangnya manusia dengan yang perkara-perkara yang demikian yang mengandung unsur kesyirikan dalam muslimin, mereka sampai mendatangi perkara-perkara ngalap barokah kepada perkara-perkara yang tidak soleh. Nah, bahkan tidak bernyawa. Nah, dia nggak punya keturunan. Nah, atau apa? Belum punya jodoh atau belum punya keturunan. Datang ke apa, sebuah meriam, meriam di mana itu, tahu ya, meriam jagur namanya, meriam jagur yang ada di Jakarta, di Museum Fathahillah itu rahimani wa rahimakumullah, yang bentuknya seperti apa, kemaluan apa, laki-laki. Nah, yang ujungnya itu apa? Jempol ini dikepit dua ini. Apa? Dikepit antara telunjuk dan jari tengah. Mananya apa? Kalau laki-laki dia ke situ belum dapat jodoh atau belum punya keturunan, dia perlu meriam tersebut. Nah, begitu juga wanita yang belum punya keturunan, dia datang ke meriam tersebut, ikhlas bin rahimani wa rahimakumullah, meriam bukan kuburan orang soleh, sebuah meriam buatan Portugis. Ini ikhlas bin rahimani wa rahimakumullah, ini sangat parah ya kesyirikan yang banyak dilakukan oleh manusia. Ikhlas bin rahimani wa rahimakumullah, berikutnya berkata Asy'ah Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, wa bada'a asy-syekh rahimahullah bihadhihi al-mas'alah, asy-syekh memulai dengan rahimahullah dengan permasalahan ini, li'annaha akhtaru masailil jahiliyah, dikarenakan permasalahan ini adalah permasalahan jahiliyah yang paling berbahaya. Nah, beliau memulai dengan permasalahannya. Kenapa? Alasannya karena permasalahan ini berdoa meminta kepada para wali dan juga orang-orang soleh, dikarenakan dia adalah permasalahan jahiliyah yang paling berbahaya. Kenapa tadi? Karena alasan-alasan yang banyak tadi. Karena permasalahan jahiliyah yang pertama ini itu akan menjadi sebab seseorang dikeluarkan dari Islam. Berbeda dengan yang lainnya. Tidak mesti demikian. Sebagaimana kemarin tabarruj tidak sampai mengeluarkan dari Islam. Begitu juga niyahah tidak sampai mengeluarkan dari Islam. Begitu juga hamiyah kesukuan tidak sampai mengeluarkan dari Islam. Begitu juga at-ta'u fil ansab, mencela nasab, wal fakhru bil ahsab, dan juga bangga dengan nenek moyangnya tidak sampai mengeluarkan dari Islam. Begitu juga mencela orang lain dengan menyebutkan ibunya, termasuk mencela nasab tadi, tidak sampai mengeluarkan dari Islam. Tetapi yang ini kalau dirahimani wa rahimakumullah, dia termasuk kesyirikan yang masuk pada syirkun akbar yang bisa mengeluarkan dari Islam. Ini menunjukkan bahwasanya ini adalah permasalahan yang paling berbahaya dari permasalahan jahiliyah. Li'annaha hiya al-mas'alatu allati bada ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fi inkariha. Dikarenakan kenapa permasalahan yang paling berbahaya? Dikarenakan dia adalah permasalahan yang Rasul memulai untuk mengingkarinya. Wa da'watin nas ila tarkiha, dan permasalahan yang pertama yang Rasul mendakwahi manusia untuk meninggalkannya. Bagaimana yang telah disebutkan, ciri yang menunjukkan permasalahan yang paling berbahaya adalah ketika awal yang beliau dakwahkan untuk manusia meninggalkannya yang beliau ingkari adalah permasalahan ini, yaitu kesyirikan. Dan kesyirikan orang-orang jahiliyah itu rata-rata dikarenakan mereka mengagungkan orang-orang soleh. Patung-patung itu sebagai bentuk jelmaan, kalau bahasa mungkin tepat kalau tepat enggak, jelmaan dari orang-orang soleh. Sebagaimana akan disebutkan beberapa patung mereka. Ar-Rasul awwalu ma bada'a ka ghairihi minar rusul. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awal apa yang beliau memulai dakwahnya sama seperti yang lainnya dari kalangan para rasul, yaitu perintah untuk ikhlas dalam beribadah kepada Allah tabaraka wa taala dan juga meninggalkan ibadah-ibadah kepada selain Allah tabaraka wa taala. Sehingga kata beliau, da'watu tauhid, dan juga meninggalkan kesyirikan, hadza fatihatu da'watir rusul. Ini adalah pembuka dakwahnya para rasul. Maka oleh sebab itulah ikhwanul rahimani wa rahimakumullah, orang-orang yang mengikuti dakwahnya para rasul, mereka juga harus memulai dakwahnya, mementingkan dakwahnya dengan da'watu tauhid dan mengajak manusia meninggalkan kesyirikan dalam rangka mengikuti dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itulah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adzan ila Yaman, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada beliau, berpesan kepada Mu'adz. Beliau mengatakan, "Innaka ta'ti qauman ahlal kitab." Wahai Mu'ad, engkau akan mendatangi suatu kaum dari kalangan ahlul kitab. Maka beliau mengatakan, "Faltakun awwalu ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah." Maka jadikanlah awal pertama yang engkau dakwahi mereka adalah syahadat la ilaha illallah. Padahal ahlul kitab itu sama dengan orang-orang yang tidak beribadah kepada Allah? Jawabnya tidak. mereka mengerti tentang Allah Tabaraka wa Taala. Mereka juga beribadah kepada Allah Tabaraka wa Taala. Tapi tetap Rasul mengatakan awal dakwahmu kepada ahlul kitab adalah dakwah syahadah la ilaha illallah. Kenapa? Bi anna hadhihi huwal asasu alladhi yubna alaihi wairu, dikarenakan ini dakwah ini ataupun dakwah tauhid ini dan juga menjauhi dari kesyirikan itu merupakan pondasi yang dibangun di atasnya selainnya. Pondasi yang dibangun di atasnya selainnya. Maknanya fa idza fasadal asasu fala faidata minal umuril ukhra. Kata Syaikhul Fauzan rahimahullah, maka jika rusak pondasi ini, maka tidak ada faedah perkara-perkara yang lain. Kalau rusak pondasi ini, maka tidak ada faedah pada perkara-perkara yang lain. La faedata minas sholat, tidak ada faedah dari sholatnya. Wala minas siyam, begitu juga dari puasanya. Wala minal hajj, begitu juga dari hajinya. Wala minas sadaqat, tidak pula sedekahnya. Wala min sa'iril ibadat, dan tidak pula dari seluruh ibadah. Idza kana al-aslu fasidan wa at-tauhid ma'duman, jika asalnya rusak dan tauhidnya tidak ada. Fala fa'idata min al-a'mali al-ukhra, maka tidak ada faedah dari amalan-amalan yang lain. Li anna syirka yufsiduha wa yubtiluha, dikarenakan kesyirikan merusaknya dan membatalkannya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian masuk pada apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Mereka hadirin rahimani wa rahimakumullah, orang-orang jahiliyah itu beribadah kepada Allah. Perlu diketahui orang-orang jahiliyah kebanyakan mereka beribadah kepada Allah dan beribadah kepada banyak perkara dari selain Allah. Nah, beribadah kepada Allah, tetapi banyak juga beribadah kepada selain Allah. Di antaranya ibadatul awliya wassalihin, mereka beribadah kepada para wali dan juga orang-orang soleh. Sebagaimana yang terjadi kepada kaumnya Nabi Nuh ketika mereka mulu terhadap orang-orang soleh, yaitu Wad, Suwa, Yahud, Ya'ud dan Nasr. Wa abadu kuburahum min dunillahi azza wa jal, dan mereka beribadah kepada kuburan-kuburan mereka selain Allah azza wa jal, bihujjatin annahum salihun, dengan hujjah bahwasanya mereka adalah orang-orang soleh. Wa annahum yukarribuna ilallah, dan mereka mendekatkan diri kepada Allah. Wa annahum syufa'a'u indallah, dan bahwasanya mereka adalah pemberi-pemberi syafaat di sisi Allah Tabaraka wa Taala. Ini menunjukkan ya kalau hadirin rahimani wa rahimakumullah, orang-orang kafir jahiliyah ketika mereka beribadah kepada orang-orang soleh, itu mereka tidak meyakini bahwasanya itu kesyirikan. Saya ulangi, bahwasanya orang-orang jahiliyah, nah ketika mereka beribadah kepada orang-orang soleh, mereka tidak meyakini bahwasanya itu adalah kesyirikan. Nah, mereka meyakini bahwasanya orang-orang soleh itu sekedar syuha'a, sekedar pemberi-pemberi syafaat di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan mereka adalah orang-orang yang alim, orang-orang yang soleh, yang memiliki kedudukan di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga mereka bisa mendekatkan orang yang beribadah kepadanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dalam artian ya hadirin rahimani wa rahimakumullah, mereka menjadikan orang-orang soleh tersebut sebagai perantara antara mereka dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, mereka menjadikan orang-orang soleh yang mereka ibadahi sebagai perantara yang mendekatkan diri-diri mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga mereka sebagaimana disebutkan oleh Asy'an Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, wa kadzalika kadzalika nafsus syai'il an. Kata beliau rahimahullah, begitu pula apa yang terjadi pada perkara-perkara ini di masa-masa sekarang ini. Nah, kita ingin menyamakan antara apa? Orang-orang jahiliyah dengan orang-orang sekarang ini. Begitulah perkara ini terjadi sekarang ini, kata beliau. Haula'il kuburiyun, para penyembah kubur, para penyembah kubur di masa sekarang ini, idza nukisu wa nuhu an ibadatil kubur, jika diajak dialog, jika diajak dialog, kalau yang kalian lakukan itu kesyirikan, dilarang daripada kepada kubur, qalu, mereka mengatakan, nahnu ma na'budul kubur, kami tidak beribadah kepada kuburan. Li'annal ibadata lillah, akan tetapi dikarenakan sesungguhnya ibadah itu milik Allah, untuk Allah. Tahu mereka kan? Menunjukkan apa? Mereka tidak merasa berbuat kesyirikan. Lakin haula'i wasa'itu bainana wa bainallah, akan tetapi mereka-mereka ini adalah perantara-perantara antara kami dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Wa syufa'a lana indahu, dan pemberi-pemberi syafaat kami di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Maka hadza huwa alladhi ankarahu Allahu 'ala ahli al-jahiliyah tamaman. Inilah yang Allah mengingkarinya terhadap orang-orang jahiliyah sama persis. Tamaman, sama persis. Ini mengingatkan kita pada faedah yang sebelumnya ya qul bi rahmani wa rahimakumullah. Apa bahayanya atau akibat tidak mengetahui perkara jahiliyah. Ini sebagai faedah kembali karena bidul rahimani wa rahimakumullah, ini adalah hasil akibat tidak mengerti perkara jahiliyah. Bahaya tidak mengerti perkara jahiliyah. Sebagaimana disebutkan ucapan Umar dan yang lainnya, tali Islam ini akan terurai seutas demi seutas ketika orang yang tumbuh di dalam Islam ini tidak mengerti perkara jahiliyah. Dan di antaranya ini, pada perkara jahiliyah yang terbesar, orang-orang kuburiyun yang beribadah kepada kuburan, mereka tidak mengerti. Tidak mengerti kalau yang mereka lakukan itu sama persis dengan orang jahiliyah. Bahkan apa? Alasan mereka pun sama persis dengan orang-orang jahiliyah. Alasannya sama, kami tidak beribadah kepada kuburan. Nah, orang soleh yang ada di kuburan ini adalah pemberi-pemberi syafaat kami, perantara-perantara kami di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Ini qala fi rahimani wa rahimakumullah. Dan ini didengungkan oleh para juru kunci, qala fi rahimani wa rahimakumullah. Didengungkan oleh para juru kunci. Tahu juru kunci yang jaga plus yang bikin cerita. Nah, yang apa? Yang jaga plus yang bikin cerita. Nah, mereka datang ke situ. Nah, kemudian berwudu, ada beberapa keran air, kemudian sengaja mengusapkan air tersebut ke mukanya, bukan wudu, sengaja mengusapkan air itu ke mukanya dalam rangka mencari barokah. Kata penjaganya, juru kuncinya, apa, air di sini dengan di sana sama aja, tetaplah bergantung kepada Allah tabaraka wa ta'ala, cuma membiarkan perbuatan mereka. Apa maksudnya? Nah, membiarkan perbuatan mereka, maksudnya apa? Tetaplah berharap kepada Allah walaupun mengusapkan air ini dalam barokah itu rahimani rahimah wa rahimahullah. Dalam barokah dengan air yang ada di dekat kuburan keramat tersebut, kuburan keramat Syahwala yang ada di Aceh, ya kan? Masing-masing daerah itu memang ada kuburan-kuburan yang dikeramatkan, baik di Jawa ataupun di luar pulau Jawa. Sampai ada bukunya, ya kan? Daftar keramat-keramat yang ada di Nusantara, ya, kayak gitu judulnya. Daftar ataupun nama-nama ada di keramat yang ada di Nusantara disebutkan di luar Jawa dan juga di Jawa ada keramat-keramatnya semuanya. Ini kan lebih rahimah wa rahimahumullah. Mungkin saja juru kuncinya gitu. Kalian tuh kalau situ berharaplah kepada Allah. Cuma masih kayak itu mengalap kuburannya, berdoa situ, menganggap yang dikubur teman mendekatkan diri kepada Allah Taala, maka tamaman sempurna sama persis dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Ini kan lebih rahimah wa rahimahumullah. Maka wala yusammuna amalahum hadza syirkan. Maka disebutkan oleh Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah, dan mereka ketika mereka menjadikan hamba-hamba Allah yakni para wali yang soleh tadi sebagai perantara di sisi Allah tabaraka wa taala, meminta syafaat mereka dan mendekatkan mereka kepada Allah tabaraka wa taala, mereka tidak menamakan amalan mereka kesyirikan. Nah, mereka tidak menamakan perbuatan mereka dengan kesyirikan. Bi anna syaitan zayyana lahum anna hadza laisa bisyirkin. Hadirin yang dirahmati rahimani wa rahimakumullah, dikarenakan syaitan menghias-hiasi untuk mereka bahwasanya ini bukan syirik. Ini bukan syirik, bukan kesyirikan. Kalau kesyirikan mereka juga mengingkari apa hadirin rahimani wa rahimakumullah. Cuma mereka tidak paham kalau ternyata mereka telah jatuh ke dalam kesyirikan. Syaitan menghiasi-hiasi bagi mereka bahwa sebenarnya bukan kesyirikan, wa inna ma huwa tawassala bisolihin atau tawassulun bisolihin, hanya saja ini adalah tawassul kepada orang-orang soleh, wastishfa'un bisolihin, dan mencari syafaat dengan orang-orang soleh. Ya Allah, rahimani wa rahimakumullah. Maka kembali faedah yang sering kita sampaikan adalah al-ibratu laisa bil asami walakin bil haqi bil haqa'i. Nah, yang dijadikan ibrah itu bukan nama, akan tetapi al-ibratu bil haqa'i. Ibrah itu hakikatnya bagaimana? Bukan namanya. Kalau mereka menamakan ini tawassul dengan orang-orang soleh, mereka menamakannya tawassul kepada orang-orang soleh, atau menamakan pula dengan mahabbatus solehin dan seterusnya. Tetapi jangan dilihat namanya, tapi lihat hakikat. Hakikatnya dia adalah kesyirikan. Bi annal asma la tuwayyul haqa'i, dikarenakan yang namanya sebuah nama atau nama-nama yang dibuat tidak merubah hakikat sesuatu, apalagi dibikin oleh syaitan. Ya Allah, bidin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana nas firman Allah Subhanahu wa taala, "Kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayadinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zuhrufal qawli wurura." Begitulah kata Allah Subhanahu wa taala, kami jadikan bagi setiap nabi musuh-musuh dari kalangan syaitan, jenis jin dan manusia. Yuhi ba'duhum ila ba'din, yang sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain apa? Zuhrufal qawli wurura, ucapan-ucapan yang indah lagi menipu. Diberi label nama-nama dengan nama-nama yang indah. Ya Allah, rahimani wa rahimakumullah. kesyirikan, mereka namai dengan apa? Tawassul. Akan dibahas pada pertemuan-pertemuan yang berikutnya tentang tawassul. Ikhwanul rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana riba, nah perkara yang dilarang, ikhwanul rahimani wa rahimakumullah, tetapi dikemas dengan nama-nama yang indah di masa sekarang ini. Nah, dikemas dengan nama-nama yang indah justru bahkan semakin parah ribanya. Kalau bank-bank konvensional ribanya jelas. Tetapi ada orang-orang yang melabeli riba itu dengan nama-nama yang indah. Dikasih nama faedah, keuntungan. Yang dikasih nama dengan nama-nama Islam, mudharabah. Tapi ya, dari hasil yang dilakukan oleh bank-bank yang mengaku bank syariah, alhamdulillah rahimani wa rahimakumullah, padahal prakteknya itu ribanya lebih parah, alhamdulillah rahimani wa rahimakumullah. Maka al-ibratu laisa bil asami wal ibratu bil haqa'iq. Nah, yang dijadikan pelajaran itu bukan nama, akan tetapi yang dijadikan pelajaran itu adalah hakikat sesuatu. Nah, sehingga jangan tertipu dengan namanya indah, namanya bagus. Karena itulah yang diinginkan oleh syaitan. Nah, zuyyina lahum su'u a'malihim. Dihiasi-hiasi perbuatan jelek mereka. Dan semuanya ya kan, rahimani wa rahimakumullah, apalagi orang-orang yang nampak baik, maka ketika berbuat kejelekan dihias-hiasi perbuatan jelek itu seolah-olah baik. Zuyyina lahum su'u amalihim, dijadikan indah jeleknya amalan mereka. Ini ya kan, rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini sementara yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Subhanallah wa bihamdih, wa la ilaha illallah.